kita yang pintar ngajinya dan dia juga soleha. Terus tak tembak aku ngomong jatuh cinta, cintaku suci pada dirinya. Begitu juga sejalan dengan hatiku, dia juga bilang I love you pada diriku. Namun aku eleng jauh ke ustadku, pacaran itu hukumnya haram sayang. Mending kita ta'arufan daripada pacaran, sampai aku datang untuk meminang. Datang ke rumahmu, bertemu walimu, aku ajak ayah dan ibuku, minta restu untuk melamar dirimu, untuk ku jadikan istri tercintaku. Berdua bersama membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Hidup sesuai ajaran Islam, itulah hidup yang menjadi idaman. Mencoba dekat dengan wanita.